percuma aku kau taburkan pada pohon bunga mati, mati untuk selamanya. Percuma ayo kau ucapkan, percuma ada ku yang paling.